Insya Allah setelah zuhur kita akan makan siang sekitar setengah jam dan istirahat siang sebentar. Untuk sesi siang insya Allah mulai pukul 13.30, setengah 2, sampai pukul 3, sampai asar. Jadi untuk kali ini kita bagi daurah kita 2 sesi, yang pertama pagi dan nanti siang sebelum asar. Adapun peraturan-peraturan ataupun himbauan selama daurah seperti yang tadi kami sampaikan, mohon masing-masing kita semua untuk menjaga adab-adab dalam majelis ilmu. Kami ingatkan sekali lagi untuk menonaktifkan HP-nya, karena terkadang diingatkan juga masih lupa, ataupun saya sepertinya udah gitu, tapi padahal mungkin belum gitu. Begitu juga dengan alarm ya, mungkin ada yang nyetel alarm bangun jam 11 gitu, jadi mohon dimatikan juga alarmnya, sekali lagi mohon diperhatikan. Insya Allah kita akan langsung masuk mulai materi, seperti tadi tanya jawab nanti melalui kertas ataupun langsung, kami akan bagikan nanti kertas dan pulpen ya, yang untuk mencatat juga bisa menggunakan pulpen tersebut, untuk tanya jawab juga silakan menggunakan pulpen tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah fiddin wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga berkumpulnya kita akan mendapat menambah wawasan ilmu, mendapat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita dengar judul, ini adalah judul yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita dan sudah sangat sering dibahas oleh para asatir tentang masalah keutamaan ilmu. Hanya saja ikhafidin, sedikit yang nanti akan saya sampaikan, semoga bisa ataupun dapat menggugah kembali, merecharge kembali semangat kita untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, memerintahkan kita sampai ini menjadi salah satu sifat seorang yang tidak merugi ketika dia hidup di dunia, yaitu watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita bicara masalah ilmu, ketahuilah bahwasanya ilmu merupakan sebaik-baik amalan soleh, dan dia lebih utama daripada ibadah yang sifatnya sunnah ataupun tatawu. Ketika Ibnu Wahb bin sedang duduk di majlisnya Imam Malik rahimahullah, tiba-tiba Ibnu Wahb bin ingin meletakkan batu tulisnya dan dia mau bangkit untuk melaksanakan sholat dua rakaat. Imam Malik rahimahullah bertanya, "Anda itu hendak apa?" Dia katakan, "Saya akan sholat dua rakaat, sholat sunnah." Kata Imam Malik rahimahullah, "Sungguh apa yang engkau tinggalkan itu lebih baik daripada apa yang akan engkau kerjakan." Karena memang ilmu adalah amalan soleh yang terbaik jika dibandingkan amalan-amalan tatawu, amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan ikhwatiddin, menuntut ilmu ini merupakan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Yang pertama bisinan, yaitu dengan senjata. Yang kedua dengan al-ilmu wal burhan, dengan ilmu. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jihad yang pertama dengan ilmu dan burhan, yaitu penjelasan hujjah. Yang kedua dengan sinan, sinan itu yaitu dengan senjata. Kalau kita perhatikan, bahkan seorang tidak dapat dikatakan jihad fisabilillah dengan mengangkat senjata kalau dia tidak didasari dengan ilmu. Mungkin dia merasa dirinya sedang jihad fisabilillah, padahal Islam menilai dia sedang jihad fisabilillah syaitan. Karena apa? Dikarenakan dia berjihad tanpa didasari dengan ilmu. Salah seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ingin berjihad bersama Rasulullah. Bayangkan, berjihad bersama Rasulullah. Tentu kalau seorang ikut berperang bersama Rasulullah, pasti jihad fisabilillah. Ya. Pasti jihadnya jihad fisabilillah. Enggak akan mungkin perangnya ini perang yang salah. Pasti benar. Karena apa? Karena bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bertanya dengan sahabat tadi, "Apakah kamu memiliki dua orang tua?" "Ada ya Rasulullah. Aku tinggalkan mereka, ya, aku tinggalkan mereka dan dalam keadaan mereka menangis dan aku hijrah bersamamu supaya bisa berjihad bersamamu." Kata Rasulullah, "Pulang. Balik. Balik, pulang kamu dan gembirakan mereka berdua sebagaimana kamu telah membuat mereka berdua menangis." Ini kan artinya harus ada dasar ilmu. Harus ada dasar ilmu. Kita ingin jihad fisabilillah karena melihat fadilah-fadilah keutamaan jihad seperti al-jannatu tahta zilalis syuf, surga itu berada di bawah kilatan pedang. Tapi kita harus tahu dasar-dasarnya. Dan itu semua harus ada dasar ilmu. Banyak kaum muslimin yang semangat untuk menegakkan jihad fisabilillah, tapi ternyata dia tidak punya ilmu. Akhirnya, walakin al-aula la yafham. Aula Indonesia. Ana Indonesia. Akhwan al-ikhwah la ya'rifu al-arabiyya. Baik, jazakallahu khair. Khair, ikhafidin azzallahu wa iyyakum. Jadi di sini, dasar ilmu tadi, ikhafidin. Dasar ilmu, apapun namanya, apapun kegiatan kita, harus ada dasar ilmu. sampai Sofyan Atsauri pernah mengatakan la istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi sunnah bil adab fa'al. Kalau kamu sanggup tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dasar dalil, lakukan. Sampai seperti itu. Artinya, kalaupun ada sunnahnya, bagaimana cara kita melangkah, laksanakan itu kalau ada. Ya. Kalaupun ada sunnahnya, bagaimana cara kita memakai topi, lakukan. Ada sunnahnya. Dan hanya Islamlah yang mengajarkan semua lini kehidupan manusia, dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri, ketika dia terbangun dari tidurnya, ketika dia bermimpi buruk, ketika dia bermimpi baik, diatur dalam Islam apa yang harus dia lakukan. Itulah ilmu Khafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sehingga Khafiddin, atas dasar ilmu ini, hidup kita itu menjadi sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Loh, kita ibadah di mana sih? Kita kan juga perlu makan, kita juga perlu minum, perlu tidur, perlu berkeluarga, perlu istri dan seterusnya, perlu harta. Apakah kita begitu lahir lantas salat, zikir, baca Quran, itu aja? Kita manusia, manusia juga punya nafsu, punya kebutuhan-kebutuhan duniawi. Terus bagaimana? Ikhafidin, rahimani Allah wa iyyakum. Menjadinya kita seorang ibadah, seorang abid hamba Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya ilmu. Sehingga ketika kita berpakaian, kalau orang yang enggak punya ilmu, berpakaiannya sama seperti yang lain. Orang-orang kafir juga berpakaian. Ya kan? Orang-orang kafir juga pakai sendal. Orang-orang kafir juga pakai kendaraan. Semua juga melakukan kegiatan-kegiatan duniawi. Tapi kita sebagai seorang muslim, apabila kita punya ilmu syar'i, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makannya kita, minumnya kita, rukuk berkendaraannya kita, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di situ dalam posisi sedang beribadah. Contohnya Ikhafidin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan nar mathwal lahum. Dan orang-orang kafir, mereka itu bersenang-senang, mereka makan seperti makannya binatang ternak. Wan nar mathwal lahum. Neraka tempat mereka. Kita kan juga ada senangannya. Kaum muslimin juga ada makannya juga. Di sini, Khafiddin, perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim. Senangnya mereka, ibadah. Makannya mereka, ibadah. Bagaimana caranya? Jika makan dan minum mereka sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka makannya, minumnya jadi ibadah. Berpahala. Karena Islam mengatur itu semua, ya Habibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal, wa la tashrabu bishimal. Fa inna asy-syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimal." Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Ketika kita makan, teringat kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minum, teringat sunnah Rasulullah, kita minum dengan tangan kanan. Sudah, itu berpahala Ikhafidin. Kita baca bismillah, ada pahalanya. Tapi kalau kita minum, teringat kakek. Kata kakek, makan harus pakai tangan manis. Ada pahalanya? Ada pahalanya enggak? Dan ada pahalanya. Kalian teringat kita, kakek. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza saqata luqmatu ahad luqmatu ahadikum, falyakhudhu falyumit anhu al-adha wa la yad'u lisyaitan." Apabila salah seorang kalian makan, jatuh, ada yang jatuh, ambil. Kemudian bersihkan kotorannya, silakan makan. Jangan kamu biarkan dimakan syaitan. Ketika kita makan, jatuh, teringat Ini kata mama saya, ini kalau dibiarkan nanti nasinya nangis, mendengar nggak gitu? Iya kan? Nasinya nangis, pahala itu. Tidak ada pahalanya. Karena teringat mak kata, begitu kan? Makku kata nangis. Sudah besar si anak, mana mau melakukan? Mana nangisnya? Mana ada nangisnya? Nggak kedengaran juga nangisnya. Ditelitilah pakai mikrofon, apalah pakainya. Pakai apa namanya, pakai mikrofon yang sekian megahertz, yang sekian hertz begitu kan? Nggak kedengaran. Ah, bohong nih mama. Kenapa ya, Habibdin? Karena yang dia teringat adalah apa kata emaknya. Tapi ketika dia ambil, dia teringat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia teringat sunnah Rasulullah sallam, maka dia dapat pahala. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma mala'a wi'an, ma mala'a ibnu Adam syarrum min batnih. Sungguhnya tidak ada satu kantung karung pun yang diisi oleh anak Adam lebih parah, lebih buruk ketimbang perutnya. Kemudian Ikhwatiddin, beliau mengatakan, apabila memang dia mau makan juga, maka fathulutun li ta'amihi, fathulutun li syarabihi, fathulutun li nafasihi. Apabila dia mau makan juga, maka hendaklah dia bagi ke perut. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk, apanya lagi? Minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Ikhwatiddin, ini makannya seorang muslim. Rasulullah juga mengatakan bahwasanya al-mu'min ya'kulu al-kafir ya'kulu bisa ba'ati am'ah. Orang kafir itu makannya dengan 7 perut. Wal-mu'min ya'kulu bini an-wahid. Adapun seorang mu'min makan dengan 1 perut. Ikhwatiddin, a'azallahu iyyakum. Makanya Allah katakan, bedanya orang muslim dengan orang mukmin. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru mathwan. Orang-orang kafir itu bersenang-senang, makan itu seperti makannya binatang ternak, dan neraka tempat mereka kembali. Berarti kafirin, orang kafir itu dia senang-senang makan, ujung-ujungnya neraka. Kalau binatang ternak makan, ujungnya kemana? Ada masuk neraka? Tidak ada. Berarti mana lebih parah? Mana lebih hina? Yang si kafir atau yang si binatang ternak? Si kafir. Makanya Ikhwatiddin, saya beri contoh. Kalau antum seorang pengembala, ra'in ghanam, pengembala kambing, antum beri makan kambingnya, makan, kambing pun lahap makannya, makan, gemuk tuh kambing. Amin. Insyaallah. Kambingnya gemuk. Dia pelihara sapi, sapinya gemuk. Kalau ada yang tanya, itu kambing-kambing siapa tuh yang gemuk? Pasti yang punya kambing akan bangga kan? Itu kambing saya. Kambing saya. Itu sapi siapa yang gemuk tuh? Itu sapi saya. Woi, antum punya istri. Kasih makan, makan, gemuk istri antum. Lantas orang nanya, mas, itu istri siapa yang gemuk? Bukan gitu. Tahu tak siapa? Tuh. Kenapa kok tidak bangga? Demikian juga sebaliknya. Ya kan? Orang tidak bangga jadi gemuk. Gemuk, gembel-gembel begitu. Tidak gemuk. Tuh, perhatikan. Seorang menggemukkan binatang ternak, bangga dengan ternaknya. Ternyata manusia seperti itu. Itulah bedanya posisi manusia. Dan itu hanya bisa dibedakan dengan ilmu. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ikhwatiddin, seluruh kehidupan kita ini bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita jalani kehidupan kita itu dengan dasar ilmu. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Apatah lagi jihad yang Rasulullah katakan, wa darwatu sanabi jihad. Puncak Islam itu jihad. Bagaimana mungkin kalau seorang berjihad dengan tanpa ilmu? Para ulama mengatakan ikhwatiddin, jihad melawan orang kafir itu untuk meraih keuntungan. Kalau ibaratnya seorang sedang berdagang, jihad melawan orang kafir itu untuk mencari keuntungan. Sementara menuntut ilmu, mendalami ilmu syar'i ini untuk menjaga modal dasar. Itu ibarat kalau orang berdagang. Jadi, seorang yang belajar ilmu, seorang menuntut ilmu, sehingga ada para ulama yang mumpuni, ya, itu untuk menjaga modal. Modal daripada perdagangan. Sementara berjihad lawan orang kafir itu untuk meraih keuntungan. Karena apa, ikhwatiddin? Karena ketika seorang muslim itu dia berjihad, itu artinya dia sedang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala di bumi yang tidak dibolehkan berdakwah. Sekarang ketika dia berdakwah, kalau tidak ada ilmu, apa yang harus dia dakwahi? Terbukalah misalnya satu negara, dah dibolehkan berdakwah, tapi dakwahnya tidak ada dasar ilmu. Apa yang harus dia dakwahi? Itulah makanya menuntut ilmu, ya, itu merupakan modal dasar ketika kita berdagang. Kalau ada pun berjihad, itu cari keuntungan. Bagaimana mungkin kita akan mencari keuntungan sementara modal dasar saja sudah berkurang atau makan sudah habis? Dari bagaimana mungkin kita mendapatkan sebuah keuntungan? Makanya ikhwatiddin, talabul ilm nau'un min anwa'il jihad, nau'un min nau'anil jihad, salah satu daripada jenis jihad, dan itu adalah yang utama, yaitu jihad bil ilmi wal burhan, dengan ilmu dan penjelasan. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala firman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Seorang yang dia taat, sujud dan berdiri, melaksanakan salat malam, mengharapkan akhirat Allah Subhanahu wa taala, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, apakah sama dengan orang yang tidak melakukan? Allah ini bertanya, ini sebuah pertanyaan. Apakah sama orang yang taat, bangkit pada malam hari, dia sholat, dia sujud, dia baca Quran, sama derajatnya dengan orang yang enggak sholat? Jawabannya tidak. Itu merupakan al-istifham, pertanyaannya, tapi tidak perlu jawaban. Seperti pas saya katakan, mana yang lebih baik, orang bodoh atau orang pintar? Antum yang jawab, ya, nggak boleh jawab. Itu sudah tahu jawabannya. Ya, kalau saya katakan, ikhwatiddin, mana yang lebih baik, mana yang lebih tampan, si fulan atau monyet? Antum jawab, nggak perlu jawaban itu, ikhwatiddin, nggak perlu jawaban. Bahkan kalau ada seorang yang membandingkan dia dengan monyet, itu pertanyaan menghina namanya. Ya, menghina namanya. Demikian ikhwatiddin. Ini pertanyaan ikhwatiddin untuk menggugah kita. Ya. Apakah sama orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak taat kepada Allah? Baik, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jangan dijawab. Karena pastilah orang yang tahu lebih utama ketimbang orang yang tidak tahu. Tadi orang yang taat dengan orang yang tidak taat beda. Sekarang orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu juga beda. Sekarang orang yang taat, misalnya dia sholat, dia wudhu, tapi atas dasar ilmu. Sholat dia, begitu teringat, Allahu Akbar. Dia tahu Rasulullah itu teringat dia dengan kajian dia, buku yang dia baca. Rasulullah itu mengangkat tangannya, kalau enggak sementang dada, sementang telinga. Yang dia ingat itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang satu salat dia. Ini guru SD-ku katakan begini caranya. Yang teringat dia guru SD-nya. Yang teringat dia, ya dia ikut-ikutan orang. Sama-sama salat. Perbuatannya sama. Ya. Tapi yang satu teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu teringat apa kata ustaznya saja. Sama enggak nilainya? Enggak sama nilainya. Karena apa? Karena yang satu beribadah, walaupun benar ibadahnya, bukan salah. Benar ibadahnya. Tapi dia melakukan atas dasar ikutan. Mengikuti gurunya. Dia enggak tahu apa dalilnya. Yang satu, dia atas ilmu yang dia dapati. Jadi bukan apa kata Pak Ustadznya, tapi apa dalil Ustadznya. Oh, kata Ustadz itu dalilnya begini. Saya juga pernah baca dalilnya. Maka ikhtafiddin, rahimani Allah wa iyyakum, orang yang pertama gak sama dengan orang yang kedua. Yang satu melakukan, karena memang mengikuti ittiba'i sunnah Rasulullah SAW, adapun yang kedua, itu tidak mengikuti sunnah, tapi dia sedang mengikuti apa kata orang, apa kata Pak Ustadz saja. Makanya beda nilainya. Disinilah ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Bedanya para sahabat dengan kita. Mengapa demikian? Karena mereka belajar langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya langsung talaqqi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau mengambil ilmu, ambil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah. Barang siapa yang mau mengambil ilmu, ambil dari yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Ada pemikiran-pemikiran eksternal yang masuk kepala di dalam pemikirannya. Ambil dari sahabat. Siapa mereka yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu Nabi. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abarruhum quluban. Mereka itu adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquhu ilman. Yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan. Yang paling sedikit takallufnya. Qawmun ikhtarahumullah li suhbati nabiyihim. Wa iqamati dinihi. Satu kaum yang memang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menegakkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arifu anhum fadlahum. Maka ketahuilah keutamaan mereka. Ini nanti akan kita kaji pada sesi kedua. Fa'arifu anhum fadlahum. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Pegang agama mereka, pegang akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim. Sungguhnya mereka berada di atas hidayah yang lurus. Khafiddin, rahimanallahu iyyakum. Oleh karena itu, seorang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Inilah sebabnya ikhafidikir rahimani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang yang berilmu. Mengangkat derajat orang yang berilmu. Sudah masyhur dalilnya, kita juga mungkin sudah sering mendengar, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, mengangkat orang-orang yang beri ilmu beberapa derajat. Ikhafiddin, kalau kita berbicara masalah diangkatnya derajat orang yang berilmu, jangankan manusia, hewan saja. Ikhafiddin, hewan Allah angkat derajatnya ketika dia sudah punya ilmu. Dengar ini. Dan ini ikhafiddin azallahu wa iyyakum, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala firman yas'alunaka mada uhilla lahum. Mereka bertanya mada uhilla lakum. Mereka bertanya apa yang dihalalkan kepada mereka. Kemudian yas'alunaka mada uhilla lahum. Mereka bertanya apa yang dihalalkan kepada mereka. Kul uhilla lakumut thayyibat. Katakan, telah dihalalkan kepada kalian yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan anjing-anjing berburu yang telah kalian ajari berburu dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi orang diberi ilmu oleh Allah bagaimana cara mengajarkan anjing sehingga anjing ini tahu bagaimana cara berburu. Kemudian, fakulu mimma amsakna alaikum, fadkuru smallahu alaikum. Maka silakan kalian makan kalau anjing-anjing tersebut menangkap binatang buruan untuk kalian. Dan sebutkan nama Allah, bismillah. Jadi kalau kita punya anjing buruan yang memang sudah diajari berburu, ya, kita lepas, bismillah, apa yang dia tangkap untuk kita makan. Silahkan. Dan sudah halal. Kecuali kalau dia tangkap, kemudian dia makan sendiri. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia tangkap untuk kita, maka daging, hewan buruan ini halal. Walaupun mati. Misalnya, anjing tersebut gigit lehernya, matilah dia. Maka itu hewan sudah halal kita makan. Karena apa? Ketika anjing yang kita ajarkan ini untuk berburu sudah memang mampu berburu, dan kita lepaskan dia dengan ucapan bismillah. Perhatikan ini COVID-19. Sekarang, seandainya kita melepaskan anjing yang tidak terlatih, ditangkapnya hewan buruan untuk kita, kira-kira halal nggak? Nggak halal. Ya. Karena apa? Namanya dia juga tidak dilatih untuk menangkap untuk tuannya. Tidak dilatih berburu untuk tuannya. Bayangkan ikhwan, anjing saja ketika dia sudah terajar, ya, berbeda hasil tangkapannya dengan anjing yang kurang ajar. Berbeda. Hasil tangkapan anjing yang mu'allimi, mukallimi, yang anjing yang sudah diajar berburu, halal. Hewan tangkapannya. Tapi anjing yang kurang ajar tadi, yang memang nggak diajar, nangkap, nggak halal hewannya. Anjing saja punya naik derajatnya setelah dia dapat ilmu, padahal ilmunya hanya berburu. Apalagi manusia. Itu satu. Kemudian yang kepentingan, azzallahu wa iyyakum. Antum ingat burung hud-hud? Ya, burung Uhud. Ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya, dia tanya, ini mana hud-hud ini, kok nggak ada? Ya. Maka dia anjam ini, kalau dia datang nanti akan sembelih. Kalau dia tidak membawa alasan. Kemudian tak lama kemudian datang burung hud-hud. Apa kata burung hud-hud? Dia menceritakan dia dari mana. Ya. Dia menceritakan kepada Nabi Sulaiman, wajib tuka min sabain binaba'i yakin. Jadi burung hud-hud ini ternyata dia pergi ke negeri Saba. Dia dapati di situ ternyata sebuah negara yang dipimpin oleh seorang wanita dan menyembah tidak dengan Allah, tidak menyembah Allah. Itulah yang dibawa burung hud-hud. Bayangkan ikhafidin, burung hud-hud tahu bahwasanya ini orang musyrik. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan burung hud-hud ini dan disebutkan ceritanya dalam Al-Quran. Burung hud-hud. Itu burung ikhafidin. Apalagi semut. Semut Nabi Sulaiman, kan biasa kita sebut semut Nabi Sulaiman. Itu ketika Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya, apa kata salah seekor daripada semut, apa katanya, ya ayuhan namlu dufulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Apa kata si hud-hud? Apa kata si semut tadi? Wahai kaumku, ayo masuk, masuk. Jangan sampai kalian dipijak-pijak oleh Sulaiman dan tenteranya. Sementara mereka tidak memahami, tidak merasa dia sudah mijak-mijak kita. Mendengar itu Nabi Sulaiman, fatabas sama dohekam, dohekan bin koliha. Nabi Sulaiman mengetahui itu dan tersenyum. Seekor semut punya ilmu tentang masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Bayangkan ya Khafif nih, kita ngomong gak ada satupun dalam Al-Quran. Hewan diangkat Allah subhanahu wa ta'ala karena dia mendapatkan sebuah ilmu. Kemudian apa lagi Khafif bin? Rahimanallahu aikum. Kebalikannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang Yahud. Orang Yahud di Khafif bin, sebagaimana yang sudah kita maklumi, bahwasanya mereka itu berilmu. Berilmu tapi tidak beramal. Ya'lamu wa la ya'malu bi'amalih wa la ya'malu bi'ilmih. Dia berilmu tapi tidak beramal. Ini yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka, ya Allah, bukan mereka yang engkau murkai dan bukan orang-orang yang sesat. Mereka yang maghdub dimurkai adalah orang Yahud. Mengapa? Dikarenakan mereka berilmu tapi tidak beramal. Sementara orang Nasrani, yaitu beramal. Beramal dengan tanpa ilmu. Orang Nasrani. Walad dhalin, bukan juga orang yang sesat. Ikhafiddin. Mengenai orang Yahud ini, Ikhafiddin, azzallahu wa'alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan permisalan mereka. Mathalul ladina humminut taurat. Tumma lam yahmiluha kama thalil himar yahmilu asfar. Permisalan orang Yahud yang membawa kitab Taurat itu seperti keledai yang sedang membawa kitab. Ikhafiddin, kira-kira kalau ada keledai himar, donki, ya, antum taruh kandasnya Fathul Bari. Kemudian Sunan Abi Daud, syarah Sunan Abi Daud itu Amrul Ma'bud. Kutubu Sittah. Kitab yang sunan yang 6. Letakkan ke punggungnya. Kira-kira dia tetap keledai apa? Keledai juga. Ya. Ini permisalan yang disebutkan Allah tentang orang Yahud. Kenapa? Dia tahu. Tapi tidak mengamalkannya. Yang namanya keledai, Hafidin. Antum bawakan buku apapun. Dia tidak akan mengambil faedah dari buku yang dia bawa. Itulah keledai. Sekali keledai, tetap keledai. Dia pergi keledai, pulang tak keledai. Itu dia. Walaupun sebanyak apapun ilmu yang dia bawa, ada kitab yang dia bawa, Fathul Bari, Ulumul Ma'bud, Ibnu Sittah, apa lagi mungkin kitab tauhid, semua. Semua dia tahu. Semua dia bawa bukunya, tapi yang namanya keledai tidak mengambil manfaat sedikit pun dari buku yang dia bawa. Itulah keledai. Tidak bermanfaat bagi dia ilmu tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala umpamakan ini seperti orang Yahud. Hina. Ahanallah alaih. Allah hinakan dia. Karena apa ikhafiddin? Dia tahu, tapi tidak diamalkan. Tahu, tapi tidak diamalkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang yang diberitahu tak mau tahu dan tidak mengambil manfaat apa yang diberitahu kepada dia. Allah umpamakan seperti anjing. In tahmil alayyal had au tatrukhu yalhad. Kalau kamu berikan dia sesuatu, dia menjulurkan lidahnya, kamu biarkan dia menjulurkan lidahnya. Sama saja. Tidak ada manfaat untuk dia. Sawa'un 'alaikum andartahu am lam tumbirhum. Sama saja, kalian peringatkan atau tidak, sama saja. Mereka akan beriman. Ini seperti anjing tadi. In tahmil 'alayyal had aw tatruku yalhad. Kalau kamu biarkan dia tetap menjulurkan lidahnya, kalaupun kamu biarkan tetap saja menjulurkan lidahnya. Sama saja. Perhatikan Ibnu hewan yang Allah beri ilmu dan dia mereka amalkan ilmunya. Ada yang semut yang berdakwah pada kaumnya, ada yang hudhud yang membawa berita tentang negeri Saba pada Nabi Sulaiman, yang akhirnya negeri Saba ini seluruhnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Awalnya dari berita burung hudhud sampai Ratu Balkis datang kepada Sulaiman sehingga dia pun akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman dan beriman seluruh negerinya. Luar biasa. Awalnya dari mana? Dari burung Hud-Hud. Allah naikkan derajatnya. Hewan saja naik derajatnya. Karena ilmu. Apalagi manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman, derajat orang-orang beriman di antara kalian dengan orang-orang yang diberi ilmu. Kemudian ikhwat fillah azza iyyakum. Dalam sebuah riwayat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertemu dengan Nafi'. Nafi' ini rahimahullah dipercayai oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Makkah. Bertemu di negeri di daerah Asfan. Bertemu dengan Umar bin Khattab di daerah Asfan. Eh, kamu kok di sini? Kamu kan gubernur Makkah. Kok di sini? Umar bin Khattab bertanya, "Khafiddin, man istakhlafta ala ahli al-wadi?" Yani Makkah. Siapa yang kamu tunjuk sebagai penggantimu di kota Mekah? Ahli al-wadi ini artinya penduduk lembah. Karena memang Mekah itu yang kecil lembah dia. Dikelilingi oleh gunung. Ya. Mekah itu dikelilingi oleh gunung. Jadi lembah. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan dalam Al-Quran, fi wadin ghairu dzi zar'in. Dia kan meninggalkan keluarganya di sebuah lembah yang tak ada pohon-pohonan. Lembah yang tak ada pohon-pohonan. Sampai sekarang enggak ada pohon-pohonan di situ. Kemudian yang kafirin, rahimani Allah wa iyyakum. Man istakhlafta min ahli al-wadi? Siapa yang man istakhlafta ala ahli al-wadi? Siapa yang kamu jadikan pengganti perwakilan kamu di Mekah? Kata Nafi' Ibnu Abzah. Ibnu Abzah, ya khalifah Rasulullah sallallahu Ibnu Abzah. Qala Umar, berkata Umar, "Wa man Ibnu Abzah?" Siapa itu Ibnu Abzah? Qala dia berkata, "Maula min mawalina." Oh, dia itu mantan budak kami. Bayangkan ya Fakiddin. Mantan budak. Umar bin Khattab bertanya, "Istakhlafta 'alaihim maula?" Kamu angkat jadi gubernur mantan budak. Memang gak ada orang yang merdeka. Yang memang dari awal sudah merdeka. Gak ada yang lain memangnya. Bayangkan yang Khabibin, mantan budak. Kita tahulah yang namanya budak itu kan bisa dijual beli, seperti barang. Ya. Nanti dia gak suka, jual. Begitu. Dia ini dimerdekakan oleh tuannya. Kemudian, Khabibin, apa gak ada yang lain? Kenapa kok harus mantan budak yang kamu tunjuk jadi gubernur? Kemudian Ikhafiddin, rahimahallahu iyyakum, qal, dia berkata, innahu alimu bil faraid, qari'ul kitabillah. Dia memang mantan budak, tapi dia paling paham dengan ilmu faraid, dan orang yang paling mahir dengan kitabullah. Mantan budak, Ikhafiddin, tapi seorang yang alim. Makanya kalau kita lihat, para sahabat, kalau mereka punya budak, Abdullah bin Umar punya budak, namanya Nafi', namanya Nafi', Maula ibn Umar. Nafi' ini, Khafiddin, kalau antum bisa tolong di ke depan, yang di belakang sudah agak sesak. Merapat. Tafassahu yafsahillahu lakum. Baik. Jazakumullahu khairan. Ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Abdullah bin Umar punya budak. Namanya Nafi'. Kemudian Nafi' ini dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Jadilah dia Nafi' Maula ibn Umar. Ikhafidin, seorang sahabat punya budak, budaknya jadi alim. Bayangkan itu. Seorang sahabat punya budak. Budaknya jadi orang alim. Abdullah bin Umar. Salah satu faqih min fuqahi sahabat. Kan ada fuqahanya sahabat yang terkenal, salah ada Abdullah. Ada tiga Abdullah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ibn Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Nafi' ini mantan budak Abdullah bin Umar. Dan Nafi' menjadi seorang yang alim. Dan dia diangkat menjadi gubernur. Bayangkan ya Khatib Din. Kalau kita lihat sekarang, ustaz punya pembantu. Kira-kira pembantunya jadi ustaz enggak? Jangankan pembantunya, anak Pak Ustaz aja enggak jadi ustaz. Jarang-jarang. Tapi kalau sudah jadi ustaz juga, Masya Allah, itu merupakan min fadlillah. Utima yasha. Seorang syekh alim, anaknya jadi syekh juga. Masya Allah. Seperti syekh, apa namanya, Syekh Musin Abad. Anaknya Syekh Abdul Razak, jadi alim. Ini jarang-jarang ya Khafiddin. Rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Walaupun dia mantan seorang budak, tapi diangkatkan ilmu, diangkatkan derajatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala beri dia ilmu. Antum pernah dengar Atok bin Rabah? Atok bin Rabah ini, Khafiddin tadinya juga seorang hamba. Dia bukan hamba yang kuat. Disuruh untuk buat roti, gak sanggup. Buat roti, rotinya hangus. Disuruh ngangkat air, gak kuat. Disuruh buat apa namanya, jadi tukang kayu, gak punya kepandaian. Itulah Atok bin Rabah. Akhirnya kata tuannya, sudahlah, aku merdekakan kamu, ya, supaya kamu apa namanya berkhidmat untuk Masjidil Haram. Itu aja. Gak bisa apa-apa. Apalah yang bisa dibuat untuk Masjidil Haram? Apa katanya? Aku tidak keluar dari Masjidil Haram selama 30 tahun. Ma kharajtu minal haram mundu 30 aman. Aku tidak keluar dari Masjidil Haram sejak 30 tahun. Bayangkan. Khidmat saja dia. Berkhidmat, di situ ada orang-orang alim memberikan ilmunya, dia duduk di situ. Setelah 30 tahun ikhafiddin, dia menjadi seorang alim. Jadi seorang kibar ulama. Sehingga Abdul Malik bin Marwan pada waktu itu khalifahnya kaum muslimin. Ya, khalifah pada waktu itu menyuruh rakyatnya supaya belajar dengan Atok. Yang tadinya orangnya gak bisa apa-apa. Diangkat Allah subhanahu wa ta'ala karena kan ilmu. Itulah yang khafidin. Rahimannya Allah wa iyyakum. Jadi kita seorang mukmin, seorang muslim, jangan sampai bosan dengan menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu duniawi. Mengapa demikian ikhwan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina uutul 'ilma darajat." Ini kita katakan ilmu syar'i. Bukan ilmu duniawi. Bukan berarti ilmu duniawi itu tidak ada apa-apanya. Ada apa-apanya juga. Ya. Tapi makna ayat ini adalah ilmu syar'i. Apa dalilnya? Allah memuliakan orang-orang yang diberi ilmu. Baik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, lantas beliau melihat ini orang Madinah. Orang Madinah itu kan orang yang bercocok tanam, beda dengan orang Quraisy Mekah. Orang Quraisy Mekah itu tujar. Ya, tujar. Sementara orang-orang Madinah itu para petani. Para petani, pekebun kurma, ya. Dia lihat ini orang kenapa kok dikawin silang untuk kurma? Biarkan sajalah natural begitu saja. Atau saya katakan, enggak usah dikawin-kawinkan silang, biarkan saja natural. Lantas ternyata anjloklah hasil kebun kurma. Para sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah laksanakan perintah Anda. Tapi begini hasilnya." Lantas apa kata Rasulullah? "Antum a'lamu bi umur dunyakum." Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Sekarang, dalam masalah berkebun kurma, mana lebih alim? Para sahabat yang ada di Madinah, yaitu Muhajirin, yaitu Ansor, atau Rasulullah? Para Ansor, para Muhajirin. Baik, mereka lebih alim. Apakah mereka lebih mulia dibandingkan Rasulullah? Enggak. Padahal tadi kita katakan bahwasanya la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu. Ya khabibin, dalam masalah ini tidak kita katakan para ansor itu lebih mulia dibanding Rasulullah. Karena apa? Ini ilmu duniawi. Sekarang saya tanya pada antum, mana lebih tahu tentang ngutak-ngatik HP, antum apa Rasulullah? Jawabannya hehehe. Mengapa demikian? Karena nggak perlu jawaban. Kita nggak punya HP juga pada waktu itu, ya kan? Tapi kita lebih mulia, yo. Saya lebih tahu tentang ilmu HP dibandingkan Rasulullah dan saya lebih mulia, begitu? Tidak. Tidak, ikhwatiddin. Ya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Dan ilmu duniawi selama kita gunakan sesuai dengan syar'i, selama kita gunakan untuk maslahat umat manusia, terutama untuk maslahat agama Islam, maka kita akan mendapatkan pahala dalam mempelajarinya. Demikian. Seperti ikhwatiddin, salah satu kaidah fik, la yutimul wajibu illa bifa wa wajib, man la yutimul wajib illa bifa wa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna kewajiban tersebut kecuali dengan sesuatu ini, maka dia sesuatu ini menjadi wajib. Seperti kita pergi ibadah haji. Ibadah haji itu apa hukumnya? Wajib bagi siapa yang mampu. Terus kalau antum yang dari Jepang, apa jalan kaki sana? Nyeker dari sini ke Mekah sana. Kan nah, gak bisa. Dari Indonesia apalagi. Jadi bagaimana? Ini. Bisa. Ya. Tapi dengan cara buat kapal. Dengan cara buat pesawat. Ya. Maka karena transportasi ini. Kalau diadakan itu. Bisa kita dengan sarana ini melaksanakan yang wajib. Maka transportasi menjadi wajib. Wajib bagi negara untuk mengadakannya. Bukan semua orang, ya, bukan semua orang wajib tahu buat pesawat, dah. Itu namanya fardu kifayah. Menutup aurat hukumnya wajib. Baik, gimana cara nutup aurat? Cari kertas, cari apa namanya? Cari kulit-kulit kayu lagi, ya. Ini zaman apa ini sekarang? Ini bukan zaman baholak lagi. Baik, berarti kan harus ada apa namanya? Pabriknya. Maka kaum muslimin wajib mengadakan pabrik pakaian agar mereka bisa menutup auratnya. Maka itu menjadi wajib. Demikian ikhafiddin. Dan itu ikhafiddin kita ketahui dengan menuntut ilmu duniawi. Gak ada dalam hadis gimana cara buat pakaiannya. Pohonnya pohon apa? Gak ada ikhafiddin. Hanya secara global Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu kalau kamu enggak tahu. Tanya kepada orang yang tahu bidangnya. Kalau kita ingin buat pesawat, tanya pada orang yang tahu bidangnya. Kalau kita mau buat roti, tanya pada orang yang ahli dalam bidang roti. Jangan kita mau buat roti, tanya tukang las. Pasti dia enggak akan tahu. Itu roti bukan jadi roti, jadi bubur jadinya. Kenapa? Bertanya kepada orang yang enggak ahlinya. Demikian ikhwatiddin. Jadi selama ilmu duniawi itu kita gunakan untuk kepentingan agama Islam, untuk kepentingan umat manusia, umat Islam dan kepentingan umat manusia, maka kita akan berpahala dengan menuntut ilmu tersebut. Tapi ilmu syar'i, setiap orang menuntut ilmunya, maka dia akan berpahala meningkatkan derajatnya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Karena semua orang harus mengetahui ilmu syar'i. Kita harus tahu, setiap muslim harus tahu bagaimana akidah yang benar. Setiap muslim harus tahu bagaimana cara salat yang benar. Karena Rasulullah katakan sallu kama ra'aitu bunni usolli. Salat kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Bukan salat kamu sebagaimana kamu melihat mbahmu salat. Ya. Ya, berarti kita wajib belajar salat karena salat itu fardu ain. Gak bisa. Ya selama bapak saya sudah sholat, saya pun udah gak perlu lagi sholat. Kenapa? Bapak saya sudah sholat. Bisa begitu? Gak bisa. Seluruh kita. Maka seluruh kita wajib sholat. Wajib menuntut ilmu tentang sholat. Antum pedagang. Pedagang. Kan ada orang yang dia jiwanya pegawai. sukanya bekerja dengan orang lain. Ada yang jiwanya pedagang. Berarti seorang pedagang wajib mengetahui bagaimana tata cara syar'i dalam berdagang. Mengapa tidak? Mengapa demikian? Karena ketika dia terjun ke ilmu perdagangan, dia harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang belum berdagang, kira-kira gimana? Belum wajib. Sampai dia melakukan sebuah perdagangan, transaksi. Demikian yang kompetitif. Rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia makanya, ilmu syar'i itulah yang meningkat, menaikkan derajat seorang hamba. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Qala Abu Aliyah. Abu Aliyah berkata, seorang tabi'in, kuntu ati Ibn Abbas wa huwa ala saririhi wa hawlahu Quraisy. Aku datang ke Ibn Abbas. Waktu itu Ibn Abbas di atas kursinya, di atas apa namanya, sarir ini bisa dibuat dikatakan kursi panjang, ya. Atau sarir juga bisa dikatakan tempat tidur yang kecil. Aku datang dan Ibn Abbas, dan di sekitar Ibn Abbas itu ada orang Quraisy duduk, ya, duduk mendengarkan fatwa-fatwa Ibn Abbas. Kemudian, fayakhudh biyadi fayujlisani ma'ahu ala sarir. Kemudian dia pegang tanganku, kata Abu Aliyah, dan dia dudukkan di sampingku, di atas tempat tidurnya, di atas kursinya. Fataqama zabihi Quraisy. Maka orang-orang Quraisy pun memberi syarat supaya turun. Begitulah kalau kita. Artinya enggak pantas kamu duduk di situ. Begitulah. Memberi syarat kepada Abu Aliyah tadi. Masa kita saja orang Quraisy begitu kan, duduk di bawah, entar duduk di atas, itu kira-kira. Tapi kan enggak mau ngomong karena di hadapan Ibnu Abbas. Makanya suruh. Ini kalau anak kita lagi ribut lagi taklim gitu kan. Ya. Kemudian di Habibin fakhatina lahu Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas paham, oh ini orangnya suruh turun ini. Ya Abu Aliyah suruh turun. Kemudian apa kata Abdullah Ibnu Abbas? Kada hadzal ilm yazid asy-syarif syarfan. Begitulah ilmu. Seorang mulia akan menjadi tambah mulia. Karena Abu Aliyah ini seorang yang alim. Ya, dimuliakan oleh Ibnu Abbas dikarenakan ilmunya. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina uutul 'ilma darajat. Kemudian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kita lihat ada dua ayat yang mirip yang menyebutkan tentang bagaimana keutamaan ilmu. Yang pertama surah Al-An'am ayat 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun 'alim. Dan demikianlah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim ala qaumih, ketika dia berdakwah pada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya', dan kami angkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun 'alim. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Allah memberikan hujjah, ilmu kepada Nabi Ibrahim, berdalil, berhujjah, dan Allah angkatkan derajat Nabi Ibrahim dengan ayat yaitu surat Yusuf. Narfa'u darajatin man nasya', kami angkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, dan di atas orang yang berilmu itu ada ilmu lagi, ada yang berilmu lagi. Dua ayat. Yang satu tentang Nabi Ibrahim, yang satu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ikhwatiddin, kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ikhwatiddin? Dia mengajak kaumnya, berdakwah kepada kaumnya dengan cara mengajak kaumnya berpikir. Ya. Mengajak kaumnya berpikir, bukan hanya sekedar, "Hei kaumku, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik," enggak begitu. Lain cara Nabi Ibrahim. Dia punya action terlebih dahulu untuk membuka wawasan pemikiran kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ikhwatiddin yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 258 Allah menyebutkan Alam taro ilal ladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk. Tidakkah engkau melihat bagaimana ketika ada seorang raja yang menghujat Nabi Ibrahim, ya? Allah datangkan seorang raja menghujat Nabi Ibrahim, di mana di situ mereka berargumentasi. Karena raja ini mengatakan, aku adalah Tuhan. Waktu itu adalah Namrud, Ikhwatiddin, yang mengatakan dia Tuhan. Sama dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, kata Nabi, kata si Fir'aun, aku adalah Tuhan memang tinggi. Namrud juga begitu. Dia katakan, maksudnya, dia mengatakan kepada kaumnya, mengajak kaumnya supaya menyembah dirinya. Itu Namrud. Ibrahim ingin menghujat dia. Ibrahim ingin membantah, kamu itu bukan Rob. Namrud, laisa bi Rob. Namrud itu bukan Tuhan. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi tidak mengatakan, ah, kamu bukan Tuhan. Tidak begitu caranya. Apa kata Nabi Ibrahim? Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Kata Nabi Ibrahim, Namrud, Tuhanku itu bisa menghidupkan dan mematikan. Si Namrud mengatakan, oh, ana uhyi wa yumiit. Aku juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dipanggilnya budaknya dua orang, satu disembelih, yang satu dibiarkan, tuh kan? Satu hidup, satu mati kan? Aku juga bisa. Jadi kalau begitu ya, aku juga Tuhan dong. Kata si Namrud. Berarti ini nggak paham ini orang. Ya, dikiranya mematikan, yang mematikan dan membiarkan hidup. Kalau itu kan yang mematikan dan membiarkan hidup. Ini yang menghidupkan dan mematikan. Lagi kalian mungkin mikir, ini berarti orang nggak paham. Gagal mikir nih orang. Padahal sudah raja, ngaku Tuhan lagi. Ibrahim memberikan hujah yang lebih mudah dipahami. Iya. Lebih mudah dipahami oleh si Namrud. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti bihadzal maghrib. Nah, ini kan mudah ini. Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah itu menerbitkan matahari dari timur ke barat. Nah, sekarang ente kan Tuhan tuh. Nah, sekarang coba kali-kali ente terbitkan matahari dari barat. Gimana? Babu kita lagi kafar. Baru bingung ini orang. Baru mikir dia. Kalau masalah mematikan menghidupkan gak paham dia. Itu tandanya Ikhwatiddin. Hujjah, ilham, wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana mengalahkan hujjah dengan cara yang mudah. Kalau kita kan ketika kita ngasihkan dalil, orang gak paham, geram aja bawahnya. Kalau bisa, tonjok aja sekalian. Lama kali pun paham ya. Karena memang kita gak diberi ilmu untuk, apa namanya, memberi hujah, ilham yang bagaimana cara berdalil dari satu hal ke hal yang lain. Nabi Ibrahim begitu, Ibrahim, gak paham dengan dalil yang ini, udah pakai dalil yang lain. Bagus kita lihat di kafar, bingunglah orang kafir. Tapi khafidin rahimanallahu wa iyyakum wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Walaupun dia enggak bisa jawab, Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Enggak beriman juga. Padahal enggak bisa jawab. Itulah fatil ka hujjatuna ataina Ibrahim. Narfa'u darajatin man nasya. Itu kepada raja. Kemudian kepada rakyatnya. Nabi Ibrahim ingin menampik seluruh sesembahan-sesembahan yang ada pada saat itu. Caranya bagaimana? Dia mengatakan, hei, kalian nggak boleh menyembah matahari. Hei, kalian nggak boleh menyembah bintang. Hei, kalian nggak boleh menyembah bulan. Nggak begitu caranya. Ya. Caranya bagaimana? Ikhwatiddin disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala soal An-Naml ayat 79. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika malam mulai gelap, ra'a kawkaba. Nabi Ibrahim melihat bintang. Kemudian, qala hadza rabbi. Wah, ini Tuhan ini. Ini Tuhanku, cocok ini disembah. Kemudian, falamma afala, qala lahu rabbul afilin. Ketika bintang ternyata tenggelam. Apa katanya? Enggak suka aku Tuhan yang bisa tenggelam. Tuhan enggak bisa tenggelam. Tuhan itu mentereng begitu enggak bisa tenggelam-tenggelam. Itu kok tenggelam? Enggak suka aku Tuhan seperti ini. Itu bukan waktu itu Ibrahim alaihissalam mencari-cari Tuhan ya. Kan sebagian orang ada yang memahami ini Ibrahim gak tahu Tuhan ya. Jadi cari-cari dulu dia. Pertama dapat bintang, kemudian bulan, kemudian matahari. Enggak. Dia itu berbicara di hadapan kaumnya. Tuhan ini cocok nih bulan, bintang. Ternyata tenggelam. Lah, sebelum akhirnya. Kemudian, falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Ketika muncul bulan, dia katakan, "Ah, ini Tuhan." Kemudian, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ketika ternyata bulan juga terbenam. Apa kata Nabi Ibrahim? Seandainya Allah, Tuhanku, tidak memberiku hidayah, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Dari sini kan ketahuan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sudah punya Tuhan. Nabi Ibrahim itu sudah punya Allah. Dia sudah meyakini adanya Allah. Bukan gak ada, bukan dia sedang cari-cari. Karena dia katakan, seandainya Allah tidak memberiku hidayah, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Berarti kan sudah ada dia. Ya? Dia sudah beriman kepada Allah. Dia sudah diangkat menjadi seorang Rasul. Kemudian, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika terbitlah matahari, ah ini baru pas ini Tuhan. Hadza akbar, ini lebih gede, lebih besar, lebih cahaya, lebih cerah. Ini baru pas. Kemudian, falamma afalat, ternyata juga matahari terbenam. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dia katakan, ya kaumku, aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan. Semua berhala-berhala sembah-sembah yang kalian sembah. Semuanya, baik bulan, bintang, matahari, tak layak jadi Tuhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal-ardh hanifa. Aku hanya menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi dia bukan langsung menyuruh, kalian sembah Allah ya. Enggak, langsung begitu. Diajak dulu berpikir. Bintang, tenggelam, tak bisa. Bulan, tenggelam juga. Matahari, tenggelam. Akhirnya, yang layak jadi Tuhan, yang layak disembah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَهِيمُ. Jadi karena ilmu hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ. Dan kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Demikian seterusnya ini Khabirin. Mungkin Anda juga pernah mendengar cerita bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan patung. Ya, tidak dia katakan, patung tidak boleh disembah. Tidak begitu. Dihancurkannya dulu, datang dia ke kuilnya, dihancurkan semua yang kecil-kecil, tinggalkan yang gede. Kaumnya kan nanya, man fa'ala hadza bi'alihatina Ibrahim? Man fa'ala hadza bi'alihatina? Siapa yang telah melakukan ini? Menghancurkan Tuhan. Tuhan kita kok sudah dihancur-hancurin? Siapa ini yang usil? Sebenarnya kok Tuhan dihancur-hancurin bisa, gak ngelawan. Tapi mereka juga sebenarnya, ya juga kan begitu. Ditanya ke Nabi Ibrahim, anta fa'anta hadza bi'alihatina Ibrahim. Kamukah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Ibrahim mengatakan, enggak. Bal fa'al kabirun hadza. Yang melakukan itu yang begitu. Tanya dia itu. Nah, begitu, begitu. Jadi tidak dikatakan, kalian gak boleh menyembah ini. Enggak. Diajak berpikir. Sehingga, ikhwatikin rahimunallahu wa iyyakum, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumud dhalimun. Sehingga mereka pun mulai sadar, ah, kalian ini benar-benar orang zalim. Artinya kok menyembah patung, ya. Kok menyembah patung. Kemudian apalagi khabibin sumadu fi sulamusihim, mereka pun tertunduk-tunduk. Laqad 'alimta ma haula yantiqun Ibrahim. Kamu kan tahu itu yang gede itu kan enggak bisa ngomong, patung. Nah, baru masuk Nabi Ibrahim hujahnya, ilmunya masuk di situ. Ya, kalian ini gimana sih kira-kira? Ya. Jadi, qala ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Kalian sembah selain Allah yang enggak bisa memberi kalian manfaat sedikit pun dan tidak bisa memberi mudarat kalian sedikit pun. Coba bayangkan. Ilmu hancur enggak ngelawan. Teriak pun enggak. Manusia masih mendingan kepijak kakinya, teriak, "Ya, sakit," begitu. Kalaupun dia enggak berani ngelawan, yang lain bisa bantu. Ini teriak pun enggak. Disuruh ngomong enggak bisa ngomong. Kalian juga sudah tahu tentang hal itu. Makanya kok disembah? Tapi yang namanya hidayah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa ya Khofid Gif? Dengan ilmunya ya Khofid Gif. Ya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya para ulama mengatakan ya Khofid Gif azzallahu itu. Hujjah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Al-ilmu yadafa'ul madarrah al-din wa yajribu manfa'atahu. yaitu ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, yaitu ilmu, yaitu untuk menepis, mengcounter perkara-perkara yang memudaratkan agama. Kan mereka punya hujah seperti tadi Namrud, ya kan? Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan Allah itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ternyata dia punya subhat. Oh, aku juga bisa. Dipatahkan oleh Nabi Ibrahim. Ilmu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim adalah bagaimana cara menampi, mengkonkar semua syubhat-syubhat yang merusak agama Islam. Kemudian Ikhwatiddin, ilmu yang diberikan kepada Nabi Yusuf AS. Yang disebutkan Allah dalam surat Yusuf, Narfa'u darajatin man nasya', kami angkat siapa saja yang kami kehendaki. Di antaranya Nabi Yusuf AS. Ini adalah wahuwa ilmu yadafa'ul madara alid dunya wa yajribu manfa'atahu. Yaitu ilmu yang yang Allah berikan untuk menepis mudarat dunia dan bagaimana caranya untuk mendapatkan kemaslahatannya. Apa ilmu yang diberikan Allah pada Nabi Yusuf? Tentang apa? Iya, mentakwilkan mimpi. Ya, mentakwilkan mimpi. Yaitu di akhir ceritanya di mana ada seorang raja pada saat itu, dia katakan, sungguhnya aku melihat, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un iyyab wa sab'a sumbulatin khudru wa ukhra yabisat. Aku melihat ada 7 lembu gemuk makan, ada 7 lembu kurus makan 7 simani ya'kuluhunna sab'un iyyab. Ada 7 ekor lembu kurus makan lembu gemuk, dan aku melihat 7 batang gandum kering dan 7 batang gandum yang hijau. Katanya, ya ayyul malau aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'bud. Wahai orang-orangku, ya, pejabat-pejabatku, coba apa ini takwil mimpinya. Mereka enggak tahu. Qalu adghatu ahlam. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi 'ilmin. Kata mereka, enggak tahu. Ya. Enggak tahu ini apa ini artinya. Ini hanya sekedar bunga-bunga mimpi saja. Makanya ditanyakanlah kepada Nabi Yusuf alaihissalam melalui salah seorang yang pernah masuk penjara bersama Nabi Yusuf, dan dia punya mimpi juga. Yang satu, kan ada 2 orang. Yang satu bermimpi bahwasanya dia bawa roti dimakan oleh burung. Yang satu dia sedang memeras anggur untuk memberi minum tuannya. Kata Nabi Yusuf, yang kamu yang bawa roti, takwilnya kamu akan dihukum mati, sementara kamu akan dijadikan pegawai. Yang selamat ini, ketika dia mau keluar, Nabi Yusuf mengatakan, jangan lupa ya, tolong ceritakan hal ini kepada si raja. Ternyata dilupakan setan. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, fala bisa fi sijni bid'a asnin. Maka ternyata syaitan melupakan. Karena kalau dia ingatkan, nanti Yusuf akan dikeluarkan dari penjara. Fala bisa fi sijni bid'a asnin. Dan Yusuf pun tetap berada di dalam penjara sekian tahun sampai kisah itu terjadi. Akhirnya si raja punya mimpi ditakwil oleh Nabi Yusuf, dan raja pun mengeluarkan dia dari penjara, dan dia diberi wewenang untuk mengatur negara. Bagaimana cara menghadapi 7 tahun paceklik, 7 tahun subur, 7 tahun paceklik. Jadi hafidin, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya untuk menanggulangi 7 tahun musim paceklik, dan bagaimana caranya menghemat 7 tahun dalam keadaan yang makmur tersebut di Covid. Karena 7 tahun makmur ini Covid apa saja ditanam subur. Ya. Kalau bahasa kita, tongkat dan kayu jadi tanaman. Itu dia. Bagaimana cara menghadapi juga 7 tahun masa paceklik. Ini Covid, ilmu yang diberikan Nabi Yusuf, Allah kepada Nabi Yusuf, yaitu ya dafa'ul madar fid dunya, untuk menolak mudarat dunia, masalah dunia, dan mendapatkan manfaatnya. Itulah Ikhwatiddin, 2 ayat yang mirip dengan yang mirip yang isinya berbeda, namun juga kedua-duanya terkait dengan masalah ilmu. Itulah Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita kembali tentang masalah fadhlul ilm, keutamaan ilmu Ikhwatiddin, yang kisah yang kita sebutkan tadi itu semua mengangkat derajat. Tidak hanya manusia, hewan pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah diberi satu ilmu. Apalagi manusia. Belum lagi para nabi, tentunya tidak ada orang yang lebih berilmu dibandingkan nabi-nabinya Allah dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhafiddin Nabi Adam. Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakan, "Ya Allah, tambahkan ilmu." Itu nabi. Nabi doanya, "Ya Allah, tambahkan ilmu." Kita nabi enggak, wali Allah sampai sini wali Allah. Nah, ada kan paling wali santri, wali murid paling. Paling itu sajanya. Ini nabi. Doanya, "Rabbi zidni ilma." Kita yang enggak nabi seharusnya lebih lagi minta ilmu pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis tentang seorang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa. Pertanyaannya, "Ya Musa, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan Anda? Adakah orang yang lebih berilmu dibandingkan Anda?" Nabi Musa kan tahu dia sebagai Nabi Rasul, mana yang lebih tahu? Tidak ada. Kata Allah, "Bahkan ada yang lebih tahu dibandingkan engkau ya Musa." Ketika Nabi Musa mengetahui ada orang yang lebih alim dengan daripada dia, langsung dia minta kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan aku ke orang ini." Makanya kisahnya disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ya kan? Itu nabi. Ini kadang-kadang masih ustaz kampung saja. Udah aman dah. Udah perasaannya alim, bawaannya macam udah syekh besar aja. Padahal masih kalangan kampung saja ini masih. Ikhafiddin, ya. Seorang nabi ketika dia mengetahui ada orang lebih alim, dia datang ke sana untuk menuntut ilmu. Ditunjukkan, maka tunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Gini caranya. Nanti kamu bawa ikan. Kalau ikan yang tiba-tiba hilang, ikuti dia ikan. Itu disebut dalam Al-Kahfi. Falamma jawaza qala fatahu atina ghada ana laqad jikna min safarina hada nasaba. Qala araita id awaina ila sakhra fa inni nasitu al-hut. وَمَا أَنْسَانِي لَشَيْطَانَ أَنْ أَذْكُرَهُ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ. Jadi tadinya Nabi Musa istirahat, kemudian jalan lagi, dia kan bersama pemuda, seorang pemuda. Ketika itu Nabi Musa, "Coba mana perbekalan kita nih, kita lapar nih," itulah bahasa kita ya, mudahnya lapar. Tadi ikan itu tadi lari kemudian pergi ke larinya ke arah pantai. Apa kata Nabi Musa? Ini yang memang kita cari. Ini yang kita kandaki. Karena dari situ awal tahunya kita, Allah akan tunjukkan di mana orang tersebut. Hadza ma kunna nabghi. Mereka pun kembali ke tempat yang tadi dan mengikuti jejak ikan tersebut. Bertemulah dengan Khidir alaihissalam. Jadi ikhwatiddin, apa kata Nabi Musa? Dengan tawadhu'nya, padahal dia seorang nabi dan rasul. Padahal dia seorang ulul azmi minar rusul. Dari sekian nabi yang paling mulia ada 5. Apa dia? Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengatakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Kalau kalian mau sabar, bersabarlah seperti sabarnya rasul, apa namanya? Para rasul ulul azmi. Bukan sabarlah kamu seperti sabarnya ustaz itu, enggak laku itu. Terlalu rendah. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya kalian, sebagaimana sabarnya para nabi ulul azmi, karena memang mereka mendapatkan ujian yang luar biasa. Di antaranya Nabi Musa. Nabi Musa dengan tawadhu'nya datang. Apa kata Nabi Musa? "Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Bolehkah aku ikut kepada engkau dengan syarat engkau ajarkan aku terhadap ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Nabi Khidir? "Qala innaka lan tastati'a ma yasbur." Kamu masalahnya kamu enggak akan bisa sabar. "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhiq bihi khubra?" Bagaimana mungkin kamu bisa sabar sesuatu yang kamu enggak tahu? Ikhafiddin, seorang nabi dan rasul, ketika dia mau ilmu, syaratnya sabar. Makanya kalau antum duduk di sini, kalau nggak sabar, udah, cicing udah lari. Ya. Bolehlah, setengah jam pertama, serius. 45 menit mulai. Cek kanan, selonjor, begitu kan? Begitu. Kenapa? Kesabaran mulai ditantang. Ini dia. Kesabaran mulai ditantang. Lama kali ke Ustaz ini, tak makan. Sampai setengah 11, setengah jam, belum juga, berarti lama lagi nih. Mulai gak sabar. Nabi Musa saja susah sabar. Padahal dia sudah sebuah ikon orang yang paling sabar. Ya kan? Fasbir kama sabara ulul azmi. Tapi ternyata ketika dia menuntut ilmu, syaratnya sabar. Itu dia. Sabar. Makanya Nabi Musa saja sudah sabar. Padahal dia orang yang paling sabar. Apalagi kita. Itu maksudnya khabdin. Rahimanillah wa iyyakum. Makanya orang tidak akan menjadi seorang alim kalau dia gak sabar. Gak akan bisa sabar. Gak akan bisa alim kalau dia gak sabar. Ya, sabar mendengar, begitu kan, datang ngantuk. Itu kalau ngaji, ngantuk tuh biasa emang. Entah kenapa, di luar luar gak pernah ngantuk. Begitu inal amblang ngantuk. Makanya sabar dia, harus ingat. Emang begitu, khabutin. Ya, karena setan itu gak suka. Melihat antum-antum itu ngaji itu gak suka. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, mansalah katorikon yalta misutih la'ilma sahalallah tarikon yalta jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan untuk dia jalan di surga. Setan tuh gak suka melihat antum-antum itu masuk surga. Karena maunya dia itu semuanya masuk neraka. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Semuanya syaitan itu musuh kalian. Fattakhidhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Semua manusia yang kafir, yang gak kafir mengatakan itu setan musuh apa enggak? Oh, musuh. Orang yang paling bajingan sekalipun ketika ditanya, kamu musuh gak setan? Oh, musuh kan, Pak. Ya. Tapi kan bukan hanya seperti itu. Inna syaitan lakum aduun, semuanya syaitan itu musuh, fattakhidhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Itu yang terpenting. Ada yang mengatakan, setan musuh saya, tapi gandengan terus dengan setannya. Berarti tidak menjadikan setan sebagai musuh. Ini namanya do'izbau liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya dia akan mengajak kelompoknya agar seluruhnya menjadi penghuni neraka sa'ir. Demikian dikomitin. Ini misi dia. Gak lewat kalau orang-orang untuk ilmu. Makanya dari awal begitu keluar rumah. Alah, enaknya tidur ini. Apalagi musim dingin. Habis subuh tidur sampai jam 12. Ada ngaji. Udahlah. Mandi begitu kan. Mandi supaya gak ngantuk. Udah aman? Belum. Setan apa namanya akan menghalangi, tapi nggak bisa juga. Begitu sampai di sini selesai, dia biarkan aja. Dah, nanti akan kita kaji tentang masalah bagaimana jerat-jerat setan dan nantikan episode berikut. Kita titipin azzaallahu wa iyyakum. Demikianlah ya sedikit tentang masalah keutamaan ilmu fadlul ilm, di mana tentunya kehidupan kita ini harus diisi dengan ilmu, terutama ilmu syariat. Kalau tidak ada ilmu syar'i, subhanallah, kita akan lebih parah dibandingkan hewan. Akan lebih parah dibandingkan hewan. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu kita. Semoga sedikit yang kita jelaskan tadi bermanfaat. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selesai muslimin innahu al-ghafur. Insyaallah kita lanjutkan dulu untuk tanya jawab sampai pukul 12, nanti adanya pukul 12 saja. Jam 12.30. Silakan ditulis pertanyaannya pada kertas yang sudah dibagikan. Kalau nggak ada pena, di sini ada pena ya. Untuk Akhwat juga mohon ditulis di kertas tanya jawab dan dikasih kepada penelitian. Pertanyaan. Apakah ilmu duniawi yang bermanfaat bisa menjadi amal jariah? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam itu meninggal, terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama, al-'ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Kemudian sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat ikhafidin, ya, itu terkait dengan ilmu duniawi dan ilmu din. Misalnya begini, saya mengetahui bagaimana cara memperbaiki kunci. Kunci apa saja saya bisa. Gembok, kunci rumah, brankas, kunci mobil, semua bisa. Kemudian saya ajarkanlah dengan seorang pemuda. Tampillah pemuda ini bagaimana cara memperbaiki kunci. Karena sudah terampil punya keahlian, maka dia pun sudah berani menikah. Kan begitu biasanya. Walaupun ada juga sih yang sudah kerja gak berani juga nikah. Mantap. Ya? Kenapa? Rasanya masih gamang. Gamang. Baik. Ya kita berbaik sangka kepada mereka-mereka yang mendapat musibah seperti itu. Baik. Akhirnya dia pun menikah. Dengan ilmu, bekal ilmu yang apa namanya, memperbaiki kunci. Selama si pemuda ini, ya, si pemuda ini memanfaatkan itu untuk kebaikan, maka si gurunya tetap akan mendapatkan pahala sampai meninggal. Yang kedua juga mengajarkan tentang kunci, tapi bagaimana cara maling, bagaimana cara buka kunci rumah orang, bagaimana cara buka pintu mobil, begitu kan? Diajarkan, sama-sama kan ilmunya, sama-sama bisa memperbaiki kunci dan apa namanya yang mengotak-atik kunci sama, tapi yang satu digunakan untuk kebaikan, yang satu digunakan untuk keburukan. Yang untuk keburukan ini Khafiddin dilaksanakan oleh muridnya, ya terus menjadi maling kaliber kelas kakap misalnya, maka gurunya terus dapat dosa, meninggal dia dosa terus. Kenapa? Ilmunya memang ilmu maling. Ini kan Khafiddin, ini yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sanna sunnatan hasanatan falahu wuti walahu ajru wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan satu sunnah yang baik, artinya suatu perbuatan yang baik, apakah ilmu diniyah maupun ilmu duniawi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengajarkan sunnah yang buruk. Soalnya yang buruk ini seperti tadi, bagaimana cara membongkar rumah orang, bagaimana cara melet istri orang, bagaimana yang buruk-buruk lah, ya. Di fa'alaihi wizru wa wizru man amila biha. Dan dia akan melakukan dosa dan dosa orang yang terus melakukannya. Makanya Khafidin, kalau kita mengajarkan satu kebid'ahan kepada seseorang, kemudian orang tersebut melakukannya, terus melakukannya, maka meninggal kita, orang tersebut akan mentransfer dosa kepada kita. Ketika kita mengajarkan sebuah kebaikan, misalnya kita mengajarkan Al-Quran, kita hanya mengenalkan kepada seorang anak alif, ba, ta, sa, ja, dan seterusnya. Itulah awalnya. Selama dia membaca alif, ba, ta, ta, dan seterusnya sampai dia bisa baca Quran, kan tetap aja Al-Quran ada alifnya, ada banyak, ada ta-nya. Ya kan? Dan dia kenal dari kita. Huruf-huruf itu, kita terus mendapatkan ilmunya, mendapatkan pahalanya. Demikian. Hanya bedanya, kalau Al-Quran, man ta'alqalukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu bedanya Ikhwatiddin. Terus kita dapat pahala dari situ. Itulah dia Ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi, apa namanya? Kita meninggal, terus kita dapat pahala. Itulah istimewanya Ikhwatiddin. Jadi ilmu dunia yang bermanfaat tetap menjadi akan menjadi amalan jariah kita. Tapi tentunya bukan dikarenakan bisnis ya. Mau belajar komputer, uang pangkal 10 juta, gimana? Gak ada pak, 5 juta, gak bisa, kurang. 10 juta, sudah gak jadi, gitu kan? Jadi bisnis berarti kan tidak jadi. Satu-satu dulu ya, ini ada dua soal, satu kertas, satu-satu dulu. Kalau sudah habis, baru kita kembali kepada yang soal kedua. Apa boleh menghadiri dan menulis ilmu yang seorang yang bukan ustadz? Misalnya, pengajar rutin bulanan yang diisi oleh secara bergantian oleh mahasiswa Indonesia di sini. Khafiddin, perhatikan. Rasulullah menyebutkan Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dengan catatan, ayat ini memang sudah antum ilmui. Antum sudah faham ayat tersebut, tafsirnya sudah faham. Ya. Jadi bukan sembarangan. Antum baca qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus apa maksudnya? Enggak tahulah. Kemudian begitulah. Ditafsirkan sana kemari, ya. Berarti kan salah. Satu ayat sampaikan yang kita ketahui, tapi memang sudah kita fahami. Contohnya ya, Habibin, yang mudah. Antum mengajarkan bagaimana cara wudu. Cara berwudu menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya itu bagaimana cara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Karena Rasulullah SAW yang tamat mada wastan syaqa min kafin wahidin. Rasulullah itu berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung satu apa namanya ini? Satu cidukan. Paru masuk kumur-kumur, sebagian lagi masuk hidung. Itu sunnahnya. Bang, mas, ini caranya. Loh, kok begitu? Ini dalilnya. Ada dalilnya. Itu namanya balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ada dalilnya, ya, ada dalilnya, maka sampaikan. Tidak berarti antum harus jadi Syalbani baru menyampaikan. Kapan ada yang bisa seperti itu? Syalbani setiap hari belajarnya 18 jam, kita tidurnya 18 jam. Ini komitif. Boleh ya antara antum saling diskusi, tapi ingat yang disampaikan yang antum tahu. Jangan macam-macam. Ya, jangan kesana kemari begitu. Ya, katanya kipinyi. Mana ada? Enggak boleh seperti itu. Yang antum tahu saja sampaikan. Itu yang dikatakan balighu anni walau ayah. Karena kita sebagai seorang thalabul ilmi, penuntut ilmu, kita tahu, kita amalkan dan kita dakwahi. Makanya dakwah itu ilmu yang sudah didapati tadi, bukan dakwah yang katanya-katanya. Ya. Kita harus begini. Apa dalilnya, Pak? Itulah, kemarin Maulana Sipulan mengatakan begitu. Kalau mau tanya dalil, tanya dia aja dah. Begitu, nggak bisa seperti itu. Berarti kita belum berhak untuk menyampaikan tentang ilmu tersebut. Ya, belum berhak untuk menyampaikan ilmu tersebut. Misalnya kita bicara masalah keutamaan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu begini. Dalilnya apa, Pak? Apalah kemarin itu. Tanya aja langsung dia. Begitu. Berarti kita belum berhak menyampaikan ilmu tersebut karena kita belum paham. Minimal kalaupun kita nggak hafal, kita ada bukunya ini. Saya nggak paham. Apa namanya? Saya nggak hafal dalilnya, tapi ini ada. Ini. Itu namanya dakwah. Jadi intinya yang penting, apa yang didakwahi, syaratnya harus memang kita ilmui terlebih dahulu. Kita pahami ada dasarnya Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Ini kan yang penting. Misalnya ada orang berdakwah, kita harus banyak menyendiri dalam beribadah. Kita cari gua-gua begitu supaya lebih khusyuk. Matikan lampu supaya lebih khusyuk. Apa dalilnya? Itu Rasulullah sebelum dapat wahyu kan menyendiri di gua Hira. Ya kan? Sampai datang wahyu. Itu dalilnya. Oh, hebat juga kan? Dia enggak tahu, itu belum jadi rasul. Itu kan belum jadi rasul, belum jadi syariat. Kalau jadi syariat, nikahlah dengan janda 40 tahun. Kan Rasulullah nikah dengan Khadijah, usia Khadijah 40 tahun, beliau 25 tahun. Walaupun ada khilafian dalam para ulama tentang usia Khadijah waktu itu. Ikutlah sunnah itu siapa? Di antara antum yang pemuda, ikut sunnah Rasulullah itu. Gak ada yang mau. Kalau yang apa namanya, yang guanya mau, yang jandanya gak mau. Ya. Itu belum jadi syariat. Kenapa? Karena beliau belum diangkat menjadi Rasul. Nah, demikian ikutnya. Jadi, memang harus ada ilmunya dulu, yakin, paham, ada dasarnya, silahkan amalkan dulu dong, jangan amalkan saja, tapi ilmu nggak diamalkan, disampaikan. Seperti kemarin, ya, ada pertanyaan, persis seperti ini, contohnya ada ilmu wajibnya jilbab, ini dasarnya. Sementara dia, seorang wanita ini bertemu dengan muslimah yang lain. Bu, ibu nggak boleh nggak pakai kerudung, harus tutup aurat. Oh iya, ibu gimana? Ah, saya sih nanti belum tua kali. Enggak bisa dakwah seperti itu. Ternyata yang berdakwah suruh nutup, suruh berjilbab, dia enggak pakai jilbab. Dia pakai tutup botol itu aja. Karena dia pakai tutup botol itu aja. Ada mikir, kan enggak jalan dakwahnya. Ilmu, beramal, silakan dakwakan. Tapi ingat, memang yang memang kita memiliki ilmu di situ. Bagaimana adab untuk ilmu agar kita lebih mudah menyerap ilmu dan agar ilmu menjadi berkah diridhai oleh Allah? Ya. Yang pertama dan yang utama itu adalah memang harus ikhlas. Ikhlas dan kita memang merasa perlu dengan ilmu tersebut. Makanya sering sekali diutarakan bagaimana keutamaan ilmu agar kita itu rindu dan merasa sangat perlu dengan ilmu itu. Ya. Kalau kita merasa ilmu tersebut satu hal yang apa namanya yang sangat berharga, pasti kita akan kita tuntut dimanapun dia berada. Antum-antum datang ke Jepang, jauh-jauh meninggalkan NKRI. Tentu karena merasa di sini ada sesuatu yang bernilai. Iya, kira-kira. Atau enggak? Enggak, kalau saya sih jalan-jalan aja. Gitu. Kan tak ikhobitin, karena merasa ada berharga sampai jauh-jauh. Rela bertahun-tahun di Jepang ini. Itu merasa kenapa? Karena ada sesuatu yang berharga. Mungkin karena jatuh cinta dengan seorang ahwat Jepang. Bisa seperti itu. Wah. Pokoknya dimanapun dia berada, saya akan kejar. Lautan kuseberangi, gunungkan kudaki. Ku tak peduli. Walaupun di negeri Jepang sekalipun. Begitu kan. Kenapa? Merasa di sana ada satu yang sangat berharga. Demikian COVID-19, sering kita sebutkan bagaimana keutamaan ilmu, keutamaan ilmu. Supaya apa? Kita merasa bahwa ilmu itu suatu hal yang nilainya sangat berharga, yang memang kita menjadi suka untuk menginginkannya. Jadi sampai ikhlas, COVID-19, rahimanallahu wa iyyakum, kita harus yakini, tidak hanya sekedar dengar-dengar. Ya. Tidak hanya sekedar dengar-dengar, bahwasanya ini sangat berharga. Tidak hanya dunia, tapi juga di hari akhirat. Dengan demikian, ikhwatiddin, insyaAllah, ya, kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dan menambah ilmu kita. Makanya para ulama itu menyuruh kita kalau ngaji itu ya ditulis. Begitu. Kenapa? Karena ilmu itu seperti binatang buruan. Sementara nulis itu seperti mengikat binatang buruan. Termasuk orang bodoh yang sudah capek-capek mencari binatang buruan, setelah dapat, dia lepas. Berarti orang yang ngaji gak nulis, ya sudah dapat, dia lepas. Nanti juga nulisnya itu terlupa. Menulis ini bisa berupa rekaman, bisa berupa tulisan. Artinya dia jangan lepas. Demikian. Banyak kaum muslimin itu begitu ngaji, rekam. Ya. Sampai di rumah, letak. Pengajian berikutnya, timpa. Milih, habis memori. Jadi semangat rekam aja. Allahu'alaikum. Ini dari apa deh? Bolehkah membuang potongan ayat Al-Quran yang ditulis di kertas-kertas kecil dalam sampah yang akan dibakar, bagaimana cara membuang apa yang sudah tidak dipakai. Ikhwatiddin, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan yang membakar Al-Qur'an yang punya apa namanya? Quran itu kan ada 7 bacaan, ya. Kemudian dipilih satu supaya apa? Tidak terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Yang lainnya dibakar oleh Utsman bin Affan. Jadi dibakar secara satu-satunya, ya. Untuk apa namanya tidak menghinakan Al-Qur'an tersebut. Gak bisa, gak boleh dibawa tong sampah gitu aja. Apalagi sekarang kertas-kertas ujian ada bismillahnya, apalagi kalau ujiannya agama Islam ada bismillahnya, kan dibuang begitu saja. Maka tidak dibolehkan, harus dibakar. Itu caranya untuk menghormati Al-Qur'an. Bagaimana hukum melakukan salat sunnah ketika safar? Ikhafidin azallahu iyyakum. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu ay yu'ta rukhasahu kama yuhibbu ay yu'ta azaimahu." Allah itu suka kalau kita mengambil dispensasi yang dia berikan. Sebagaimana Allah itu suka kalau kita melaksanakan syariatnya secara apa namanya? Secara sempurna. Seperti kalau kita tidak safar, maka kita wajib melaksanakan 4 rakaat sholat zuhur, ya, karena memang begitu syariatnya. Sebagaimana Allah juga suka kalau seorang hamba itu mengambil dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi khabithin azallahu iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar, beliau tidak melakukan salat sunnah kecuali salat witir dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi kata Rasulullah bahwasanya rakaataini qabla subhi ahabbu ilayya min ad-dunya wa fiha. Sungguh 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Bayangkan ikhwatiddin. Ya. Kalau ada orang yang menawarkan antum ini, apa di sini mobil yang paling mahal? Itulah apa tadi? Lamborghini. Apa tadi, Pak? Lamborghini. Itu apa tadi, Pak? Susah sih pertamanya. Gini-gini kan? Lamborghini. Nah, itulah Lamborghini. Baik. Akhi, sal. Ini ada mobil mahal nih, kan tahu nih mobil mahal. Iya, Pak. Sekarang kamu pilih. Kamu ambil mobil ini, tapi kamu enggak usah salat sunnah subuh sebelum hari ini. Atau kamu salat sunnah subuh, tapi kamu enggak dapat ini. Antum pilih mana? Kira-kira pilih mana? Saya kira jawaban antum sama dengan jawaban saya. Ya ini dulu, habis itu sampai sekarang salat. Tapi Rasulullah SAW kan dia sudah mengetahui hakikat dunia itu bagaimana, ya, Habib. Dia sudah melihat surga sehingga tahu bagaimana dunia. Kita yang masih cenderung ke dunia, makanya kalau pertanyaan ini susah dijawab. Mau dibilang, oh kalau saya Ustaz 2 rakaat, betul nih. Paling kita mikirnya, iyalah hari ini nggak usah, besok kan boleh nggak, Pak? Ada juga di Habib. Jadi itulah kita masih ikhwatiddin. Ya. Rasulullah pernah melintas sebuah kuburan. Apa kata beliau? Sungguh 2 rakaat lebih disukai si penghuni kuburan ini ketimbang dunia dan seisinya. Karena dia sudah melihat, ini dunia enggak dibawa apa-apa, ikhwatiddin. Ya. Harta yang kita kumpul-kumpulkan ujung-ujungnya untuk orang lain. Ilmu yang kita kumpulkan itulah yang akan nanti menemani kita, ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Itu salah satu keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu itu banyak yang luar biasa, ya. Banyak yang luar biasa. Kita kumpulkan harta sampai miliar meninggal. Untuk siapa? Ahli waris. Begitu sampai sudah nyawa tenggorokan kita, langsung berubah hak milik. Hak milik langsung berubah. Makanya antum kalau mau meninggal, jangan buat susah orang yang masih hidup. Nanti kalau bapak meninggal, rumah ini jangan jual, ya. Apa haknya dia? Itu sudah punya orang. Kalau sudah meninggal, jangan ngatur-ngatur lagi. Udahlah, biar aja lah, itu urusan Allah yang ngaturkan sudah dalam Al-Quran. Ya, urusan masalah ahli waris. Sudah. Nah, demikian ikhwatiddin. Rahimahullah wa iyyakum. Jadi, diambillah apa dispensasi yang diberikan oleh Allah SWT. Gak usah salat sunnah, ya sudah. Ya. Safar, 2 rakaat, dikosor, ambillah itu ikhwatiddin. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan wajib mengkosor. Kalau seorang safar gak mengkosor, sama dia sholat lebih daripada 4 rakaat di saat dia tidak safar. Hampir seperti itu. Inna Allah yuhibbu ayyuta rukosahu, kama yuhibbu ayyuta azaimu. Suka kalau dia diberi dispensasi, diambil. Demikian. Sama seperti, hari ini, ya, kamu gak usah bersihkan rumah, biar bapak saja, tanya. Kamu boleh ngapa-ngapain, silakan. Oh enggak, Pak. Maaf, Pak. Saya enggak bisa. Kata pusat, besok kalian libur seminggu. Kata manajemen, pihak manajemen. Oh enggak, Pak. Walaupun Bapak libur, saya enggak mau libur. Saya kan ini orang gimana sih berpikirnya? Tapi kita saja kadang-kadang melihat kita memberi dispensasi, dia enggak mau menerima dispensasi. Kita aja melihatnya orang-orang sombong begitu. Jadi laksanakanlah apa yang terbaik. Itulah perlunya ilmu. Kalau enggak kan, saya pun enggak ngapa-ngapain. Salat zuhur 4 rakaat. Kenapa? Saya nggak ngapain. Saya safar, tapi kan saya di hotel. Begitu kan? Itu tadi kira-kira orang yang nggak punya ilmu, nggak ngerti dia mana yang terbaik. Dikiranya semakin banyak rakaatnya semakin bagus, belum tentu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang memiliki ilmu syar'i. Nah, nggak pakai nah di sini usaha. Bagaimana jika ilmu syar'i tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri, tidak dibagi ke orang lain? Bagaimana kondisi seperti itu? Tapi tidak bisa. Ilmu syar'i itu harus disampaikan kepada orang lain. Jadi kewajiban kita itu berilmu, beramal, sampaikan, dan sabar. Ini empatnya wajib. Ketika kita tahu, kita amalkan. Ketika kita amalkan, kita sampaikan orang lain. Tidak bisa untuk diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mengkata ma'ilma, ini sabda Rasulullah, mengkata ma'ilma, uljima bilijamin, nah, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka dia akan dibelenggu dengan belenggu api neraka. Tidak boleh disembunyikan. Sampaikan. Tentunya sampaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang lemah lembut. Tapi memang harus disampaikan dengan bahasa yang termudah, yang mudah dipahami. Tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Kepada siapa kita belajar sabar sebaik-baiknya? Tadi kan sudah disebutkan. Kepada Rasulullah Azmi. Ya. Rasulullah Azmi, bagaimana mereka dicoba Allah dengan kaum yang durhaka luar biasa. Nabi Musa, ihafidin, sudah tidak diselamatkan oleh Nabi Musa itu, Bani Israel. Mereka lihat Laut Merah terbelah. Kita orang Indonesia, ihafidin, letak kiai, letak jarum, begini kan, jarumnya patah, tangannya gak kesusuk, langsung jadi murid Pak Kiai. Iya. Oh ini wali ini. Yang ada wali songo, ini keberapa ini? Kenapa? Jarum begini kan gak? Gak tembus, patah tuh jarum. Udah. Ini Bani Israel, bukan jarum, Laut Merah dibelah. Mereka bukan hanya sekedar terbelah, mereka jalan lagi di tengah-tengahnya. Dan bukan jalannya becek, kan beda kalau di Indonesia kan hujan dikit becek. Ini laut dibelah, mereka yabis, artinya jalan tersebut kering, bukan seperti yang baru terkena air. Sampai ke pinggir sana, mereka lihat langsung bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Mereka lihat langsung bagaimana Allah SWT menurunkan manna wassalwa. Mereka juga melihat langsung bagaimana Nabi Musa memukul batu dan fanfajarat minhu tsnata asyara ayna. Terpancarlah 12 mata air. Mereka langsung melihat. Tapi ketika Nabi Musa pergi, apa yang mereka lakukan? Menyembah anak sapi. Bukan gak pitam tuh Nabi Musa. Kalian ini gimana? Sudah lihat bagaimana mukjizat-mukjizat Allah. Kemudian apa lagi yang mereka minta? Arinallah jahroh. Ya Nabi Musa, perlihatkan kepada kami, Tuhan itu jelas bisa kami lihat. Kan marah Nabi Musa, ikhafidin. Tapi ya, Nabi Musa tetap sabar. Itulah memang sebagai ikon kesabaran. Ustaz, bagaimana cara bertobat setelah menyadari kita telah mengajarkan ilmu yang jelek supaya kita tidak terus berdosa? Ya, kita, bagi teman-teman yang pernah kita ajarkan, panggil lagi dia, kasih tahu. Ya, kasih tahu, ini salah ternyata di bicara Bang. Kemarin saya salah, ini yang benar begini. Kasih tahu. Kalau dia, nggak bisa, tercocok saya ini. Terserah dia lagi. Ya mau gimana lagi kan? Seorang menerima uang hak bonus perusahaan dan yang panjang-panjang kan, waktunya sudah lewat. Jadi soalnya pendek kali. Itulah seorang ahli ilmu namun tidak dapat mengamalkan ilmunya secara kontinu terus-menerus. Ikhafidin, makanya kita berdoa kepada Allah. Rasulullah berdoa, kemudian kita doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang bisa kita amalkan. Karena memang ilmu itu tujuan untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar jadi pengetahuan, pengumpulan files. Kalau begitu, lebih kalah kita dengan komputer. Banyak file yang dia kumpulkan. Komputernya nggak beramal. Itu masalah dia. Kan nggak juga. Demikian. Kita manusia, ketika kita tahu tujuannya untuk apa? Diamalkan. Demikian. Diamalkan, didakwahkan. Demikian. Jadi, ada sebagian, apa namanya, talbisul iblis, jerat-jerat syaitan, begini, kafir. Ustaz, nanti kalau saya cari ilmu, tahu saya ilmunya, saya nggak bisa ngamalkan, mendingan saya nggak usah ngaji. Orang yang nggak ngaji itu kan nggak dosa kalau dia nggak tahu. Misalnya, dia nggak tahu itu haram, dimakannya, dosa nggak dia? Nggak dosa. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Orang yang nggak tahu kan nggak ada hukumnya. Benar. Tapi kamu lebih berdosa ketika kamu tidak menuntut ilmu. Mana? Pilih yang mana? Jadi itu ikhafidin. Ya. Jadi ada lagi. Sudah berak. Nanti dakwah. Nanti saya nggak bisa dakwah. Saya nggak bisa sabar ustaz. Gimana jadinya? Akhirnya dia nggak mengamalkan. Akhirnya nggak menuntut ilmu juga. Jadi ikhafidin tidak ada yang harus dijalani. Kecuali memang harus dijalani. Cari ilmu. Mau nggak mau harus diamalkan. Didakwahkan dan harus sabar, tidak boleh lepas dari ini. Ya. Nanti Ustaz kalau saya dakwahkan nanti saya nggak sabar, tidak boleh, harus sabar. Tanya lagi. Kita nggak mau untuk ilmu lah, wajib tuh ilmu. Kemudian Ustaz wajib diamalkan. Kemudian tidak wajib. Kemudian sabar. Terus titik. Tidak bisa yang lain, tidak bisa yang lain. Karena satu saja hilang, rusak semuanya. Udah. Satu lagi ya. Bolehkah kita duduk ikut jamaah tabligh walaupun kita tahu hadis tersebut sampaikan banyak dhaif. Allah udah tahu itu barangnya barangnya dhaif. Ya, benda yang enggak jelas. Masa sih mau duduk? Waras enggak itu? Kita kan tahu ini hadisnya dhaif, tapi kita senang duduk. Enak kali ceritanya Ustaz. Enak kali ceritanya. Ikhafidin. Gunakan waktu kita itu untuk hal yang bermanfaat. Ya. Gunakan untuk hal yang bermanfaat. Misalnya begini, ada satu cerita seorang, dia cerita dongeng. Satu lagi dia cerita kuliah, masalah ilmu dunia begini dan begitu. Ada ijazah sertifikat. Dua-duanya dapat ijazah. Tapi ijazah ini ya, ijazah S1 ilmu dongeng. Di sini S1 ilmu kedokteran. Anda pilih yang mana? Kalau mendongeng, pintar dongeng apa? Ada mikir ekofitif. Yang kita nama manusia ekofitif. Yang kita manusia. Pasti kita itu ingin yang lebih bermanfaat. Kalau mencari seorang istri yang lebih apa? Soleha. Ah, betul. Itu mengingkari hati nurani. Iya, memang Islam mengatakan yang soleh. Ah, gitu kan. Tapi biasanya kalau pemuda-pemuda yang belum nikah itu yang beningnya dulu. Yang soleh itu kan nanti bisa diajak ngaji. Nah, demikian. Kita melihat ada yang bermanfaat lebih dahulu. Itu sudah naluri manusia. Makanya ikhafidin, pilihlah yang bermanfaat. Ya, sekian itu saja. Kalau kita sudah melewati dari panitia. Kita begini-begini dia. Saya kira itu saja ikhafidin, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.